Bismillahirrahmanirrahim. Bakot karena teman-teman wonten sinten asalapu ulama salap iku yukot dunguna samin dinginakan para ulama salap kaspat darohim. Kaspat darohimi gulek dirham al halal ikang halal dipun panjingi al jadi munsarib darohiman iku waru munsarib dimudup ne bada al sorib wakpat dipatkin kula malam dan sorib malam yudup awyak tibada al sorib tak dimudup ne tumi bobak doa musorib darohima maksudnya guru musorib neng dimudup ne kasbid darinu kasbad darohimi sakit krono dimudup ne krono dipun panjinian ingkang dipun rumiyinaken usaha rezeki kang halal. Dados lek iso usaha pun ngantos jumeneh kok njaluk utang kula niku pun ngalami kan santri. Sedasa taun kula nawi. Lek mamen niku utang. Saestu. Mamen niku utang sedasa taun mari niku krana kula lajeng dodol meracang. Mula klatur sian niku kula anak-anak kula tandurne kuambil tegalan niku 20 taun wayahe ngunduk dibuabatine kula mendel mawon. Kula wis tau ngalami urip ngoten niku tau ngalami. Sing kula utangi nggih Mbok niku Bu Kaji Sina, Pak Juremi, Samate Pak Disnen niku sik urip takon. Penderitaan nalika kula babat mboten kaya sakniki penak. Wes silo, enten ungkang-ungkang nari duit mboten enten. Usaha upama utang iso nyaur syukur bagi lek iso ndak utang. Aden cukup dipangan apa usahane. Kula pun usaha pun boten kawon kan saestu pun usaha kula. Lek jamaah kula kata melaturakan benda malam Selasa lek 700 ya. Neng kula mboten tahu, Mbah Pak gawe anu mboten tahu mendel. Ngala sairi muhimatihim ngerekake pira-pira kepentinganipun salap dhisik usaha ekonomi golek ekonomi sing halal senajan cukup dingi mamtok. Aja sampe lek ngapusi mau utang iso nyaur syukur bagi ndak utang lan ndak tomak ngoten lho Kang akhire pun ngene iku taun 73 kula baru mboten diutang ngene iku meracang sing dikene Mbak Pak Jaman lho kidul kula nggih meracang ler kula nggih bakul kahit ngarep ngowangi dodol tenan kula pun lampah alhamdulillah lajeng kula babat pondok tahun 79 kula noko lekas tahun 79 baru kula wis alhamdulillah cara mangan mboten sangat-sangat badalika dene utek mengkono-mengkono apa ya kok didisikne usaha rezeki halal lianahum kronto mesetone para ulama salaf iku min abnail akhirati saking gulungane wong kenek diarane anake akhirat mikirne akhirat biyakinin yakin piambake teng akhirate niku sing dipikirne akhirate. Dadi wal amalil ukhrawiyati pira-pira ngamal kang basa akhirat al khalisati kang bersih. Nek sampean gawe wal amalu sholihati wa amalul ukhrawiyati dene ngamal kang basa akhirat al khalisatu kang bersih iku latokung ndak bisa tumiba ngalaya di maning atase tangane wong akal kang mangan sapa wong haroman bondo haram lek ngapusi lha niku wau wasubati lan serupa haram painaman mongko temen setune wong akal kang mangan sapa wong haroman barang kang haram nasaat cukul nganggo saking wong sing panganane haram apa pilul haram penggawe haram Raman sapane wong akal mangan uang lamun mangan sapa wong subatan barang kang serupa haram Nah saat cukul nganu sangke wong sing panganane serupa karom apa pilusubati penggaweane nggih serupa karom. Tandang gawene nggih serupa karom. Kata lau aroda ing lamun ngarepaken sapa man wong akal kang mangan al haroma barang kang haram. Ayuti ayin to ngabukti Allah ing Allah lama kodoro ndak kuwasa sapa wong ala dalika ngatasi ngabukti Allah ndak iso. Soale sing dipangan barang haram. Kalau nak ngikuaturakan, kalau saya usaha tenan, kalau aturan ini aku tak sabar gulek wine aku ambil aku polom tak tahuan duit aku ambil tekan, wah akhirnya dibabati kalau mendel. Bahkan awan ten sinten Ibrahim bin Adham rahimahullah kafiro maakereng perkoro yak malu kang nyambut gawe buruh maksudnya pun. Ila akhirin nahar kumaka akhirin rahino di buruh Ibrahim bin Adham iku wali lho kan. Saya golek rezeki enggak jaluk-jaluk. Ndonga jane kasil nang piyambake buruh. Lah tak turi. Buruh yang gene petani macul. Wis pokoke ngene petani. Ketesuk toko sore. Paida tau tetkalane mbayari, ah wes sapa petani niku wau dumateng Ibrahim bin Adham ujar tau ongkosipun asalipun buruh. Nah dorong mirsani Ibrahim bin Adham milai marang ongkos wau. Wakola ngucap sinten Ibrahim bin Adham di ashabi dateng cangkang gadai gogo. Kulo mboten semonten iku lho bayaran kulo. Kakean niku. Ayo nolak Ibrahim bin Adham. Kulo sampean nek mboten. Nah kulo sak muni mbahe kok sak mal kwale kali kulo sampean. Ibrahim bin lho nyambut gawe kulo semanten kok baman bayar semanten kakean niki. Ini teman kula aku kuwatir kula anakku nanyain tau wonten kula lam adila mboten nyerahaken kula kuwati kekuatan kula kula kekuatan kula alati tola bahkan nuprih marang kekuatan kula mini ini kekuatan misangking kula sinten sofi buzuru yang kan gue gogo kula dereng cocok nyambet gaya kula pun mboten usah dibayar kula ditinggal bayarannya kan semuanya tersangki lewat di itu nyambut gaya aku ini tidak sumbut yang bayar sama lo kakean ada lo ah pun buatan usah kalau wedi kalau semuanya terokla mengkoninggal bayaran sinten Ibrahim bin Adham datang bayaran kalau mau saking le aja sanu gik tiba karom sanu gik tiba barang serupa karom kelaturakan jadi ini susah apa jari Allah karena salat duka ingkana rezeki pisama pangzilhu wengkana bulardi pakriju bakri patuh wengkana muksiron bayu wengkana haroman patuh hiru di jaluk angel gulik rezeki halal malah-malah lek mboten duit tatapan ngoten pun ngantos tomak ngoten pikiran kula niku pun ngantos sampean nuwun sewu ora usah ngantos koma saman usaha dhisik mlakuku isane tenang ibadahku kepiye pun tau rasa kesusu-susu. Bentaran ini mulang neng jerumah tidak masalah. Terus ini kemau corot hati elek saman ijen betul nyambut damel tidak opo-opo. Saman rumah tangga kutu nyambut gawe. Pada bulan nuli bidalan kisah sinten Ibrahim bin Adham tawian kaling lempet. Ada yang maksudnya luwe maksudnya pun wong kang luwe tawian lempet petengnya til kalera tau. Dana luwe ini mboten kurun mangan bayaran. Wong aku nyambut gawe sakmono kok dibayar sakmono kae to. Kwale kalih kula sampean. Bayar aku engko sakmene. Ngatine-atine ulama rumiyin. Dadi mbon sang rumangsa nuwun sewu. Nanti awake nggih disadari ngoten mawon pokoke pun nyadari sampun. Syukur bae iso titik-titik ya sepira to. Nah, niat pancen buruh ya sing tenanan, ngoten kan? Buruh niatnya buruh ya sing iso mbungahe, bungane sing diburui. Saman nyambut damel ning kene majikan sampean iso mbungane majikan sampean nggih ngoten. Saal wektu sampean njaluk wektu pamanipun kula nuwun sewu, Pak. Kula pilih leren pokokipun dhuwur mboten leren pun bar salat kula nyambut damel malih ning mungkin asar jam sekawan. Mboten napa-napa, sing penting sampean bungane karo majikan. Asal ndak madoroti teng agami sampean lek sampun dibinau ndak madoroti wektune dibinau sampean ndak masalah. kayak sampan burung itu ndak maksudnya bunga no sing sampan burui niki wonten bae kula kuwatir dadi rugine wajikan kula pun mboten usah sampean bayar mboten usah pun. Balik oleh kalau sampean orang yang mudah melok di bayaran bayaramu sebagian yang aku ini tani bakana Ibrahim bin Adham rahimahullah yaku lu ngendika Ibrahim bin Adham roh itu roh yang sun ngabitan wong kang ahli ibadah lu yaku mau jumenengi sopo ngabit ila sholati marang sholat bisiklin kelawan abot wajah rasa-rasan salat masare setengah limo jam limo panadotun roh ningaling sun pae dantumuli mongki apa ya salah to aras-arasan sampai akhir waktu apa sebabnya dadak ngene iku ditingali kali Ibu Mbin Adam diteliti panadotun mongko ningaling sun pae dantumuli wa utawi wong sing bot-bote nglakone salat iku min ngandame sipake makilihe ora enenge bersihe halal barang kang dipangan. Ini lho masalahe. Ora rasa-rasan salat akhire salate disebabne sing dipangan kala wau mboten halal. Lek halal mboten mung mesti giring teng sampean ayo. Syukur neng Allah, Allah ngai pangan kowe kulu minat thayyibati wa malu sholihah. Mangan rezeki sing bersih terus nggih ngamal. Nek ngoten kulu minat thayyibati wa malu sholihah ini bima tak malu nalim. Mangano bar ngono, mangano rezeki sing halal bar ngono nggih ngamal. Dalile sifat dasare Kanjeng Rasul lho para rasul diteliti tenan sebabe apa kok aras-arasen wong ki ngibadah salat yo akhirnya wektune disebabne min ngandame sipai makili saking ora enenge halal barang kang dipangan bening niku makna halal maknane dhewe sifat bening makna silian halal. Sifat di mana halal ini makna silian aslinya bening saking dia ini bersih barang kan dipangan terus gunanya makna silian halal barang kan dipangan walau anau temen sepuluh lamuno temen setune wong akala mangan sopo wong halalan barang sing dipangan halal lam yaksul mongko ndak kasil lalu kati wong sing pangan aneh halal apa siklun abot-abot yang lakonnya apik wanda dicapik gemerintil nanti lawan daging gustih sampean itu halal soalnya sarine panganan jadi daging getih kekuatan balung sampan sak panunggalane wis semrintil di doape nguber. Nek sampean pakan haram nggih, mleto. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Cakulu ngendika sinten Abdullah bin Abbas alak layak balullah ora narimo Allah salat ngabdi ibadah salat ing kawula wa picopi ing dalem wetenge kawula saeun ana rezeki sing dipangan minal haram yang saking rezeki haram undi-undi sitok haram buatan diterima salah sampean bondo wakopan bondo ne cahaya tempun lelek sampean roh ini ngati-ngati kan buatan gelum waman untuk aku nalam buatan pun pilih apa yang nengi kulo apa nengi apa sing enten kulo ngaten mawon. Layak balullah sholat abdi pi jauhihi dalam petengi saya undi-undi sitok minal haram saking rezeki haram apa bondo wakopan apa bandane cahya tim apa le ngapusi pun tetek bengek bahkan Wahab bin Al-Warad rahimahullah yaqulun dika Wahab lau sumta lamono poso saman kang santri wasoleta sholat saman kata sirta yang gue jadi sama mislah hadis syariati pada niki cagak asal saman poso sholat sunat lo ngwajek saman sewong idem sholat awan saman saman di poso mawon neng sing saman pangan harom deneng man pangate mayang paungka ndak man pangate ing sampean. Apa dalika mengkono salat lan poso ila badaan tanduro kejaba sause ningali sampean. Maing rezeki yat kulu kang manjing jauh pakai ing weteng sampean sampean mikirin tak pangane halal apa haram. Brambang sitok haram halat sampean ndak diterima. Katutan brambang nang sitok to lan sing tanpa izin kanca sampean. Walam marwa santan kan santri ana dalil kaum temesentening daliling kaum bihadil khulqi dalam ikilah budi pekerti iku qaulhu taala dawuh pandikane Allah taala kulu mangano sira kabeh para rasul mangano sira kabeh kaulaku minat thayyibati saiki rezeki sing suci-suci halal la wis ngono wa malu sholih kang amal sing bagus nggih nang amal sing bagus lesake kekuatan nggih nang amal sing apik. Ramin adilati lan niku sah dalilipun para ulama salaf edon kalih malih madhawuh. Para dagang temeka apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula ndika Kanjeng Nabi. Layak tasib wadun malan min haromin ora nyambut gait ora gulik sopo kaulo malan ing bondo min haromin saking haram payu baroku mongko den barokai sopo lahuang ndak ndak bakal barokah pindah mulai usaha haram malayut nyata sodako ora diterima sodakoe minu saking wong kang usahane haram payu jaru mongko den ganjar sopo alai wong sing usahane karom sodako yang gebe dan diterima. Walayat turku ndak ninggal sopo ing rezeki karom kalpa gurihi onom burine diwarisne. Ilakana kejobo ono bondo sing diwarisne kang soko karom gapingan yurung lau marang wong ilan nari datang neraka. Inallah teman Allah kulayam ku orang lebur Allah asai aing perang sing elek bisa iklan elek ndak. Walakin jamku tapi ini ngelebur Allah Al-Qabisa barangkang Allah bitayib melawan perkara sing bagus. Wis rampung nopo Pak Andika. Kanthi mekaten Kang Santri panghur kula aturi ngangen-angen sampean nggih Kang nggih. Minjing pumumpun ngantos sampean kena grubale njobor norno. Saman gondeli tenan sasaman dibina ngelmu eman-eman. Abi sampean wis ngedoh adoh wong tuwa. Wis kangelan nek mboten sampean lakone maneman nek namung sampean nggih unen-unen ngoten wae pangdur kula aturi ngangen-angen sampean ya iki sederek kula ila to amika datang panganan sampean pihada zaman nak kin sak niki zaman niki lho Kang walik netepono sampean biljungi betah ngluwe almupariti kang banget pun ta waya kawadya sampean antak kula yen to mangan sampean minto amin amirin saking panganan ning ratu jeluk bantuan waung basirin lan penggawane sang ratu wakodin juru hukum nah sampean roh bandane juru hukum niku terus saya juru hukum niku rong pertelon roko sak pertelon swarga sang delok ning saras lam taufik padlan apa maneh an ati mati zul mati saking panganan wong kang ahli ngani ya bal makasih tukang narik karcis pasar minggori tapi sin tanpa niti-niti lek sampean pun pokok rupanganan makzeb untuk mawon paena kawadio sampean tah laku rusak sampean pidine kagomo sampean ampun aman nuwun sewu nama pokok iso ngaji menantas dan aman pikirnya nasibe ya agomo kulo sampean ben selamat piye selamatnya akhirat. Walau kana senajan iku ala rok sik kang atase sira sampean apa ngamamatu sobin wah serbane wuh gedhi ngapusi kula tahu kok kula serbuanan niku lho senajan serbane gedhi wajubaten jubah kuombroh-kuombroh neng sing dipangan nangger panganan boleh ngapus sampun ngantos santri ya. Halung sampean biasa pun kados sak enenge sandangan sampean ning laku sampean lakune wong saleh usaha ngoten Nggih, sampeyan sewu jaman kadang rusak kok tahun 70 rusak pun mboten ngatas tahun 70 pun. Alur ngidul jaman rusak. Neng jaman semanten dereng enten Rama Pitutur sak mangken pun kathah napa pitutur kok. Senajan ketokmu wis serbanmu wis jubahmu putih, sarunge putih, lambune putih. Ketune putih, lah panganane barang nuwun sewu, wakapan. Hah, percuma lho. Bener pendhita rahipula wingi niko, lho ya pendhita sama nang no, dodote reng nggih. Dodote reng e dodote tiyang nang kena musibah. Lah sama napa kena musibah? Kula niki wong dosa, dosane ngungkuli musibah dhek dodote ireng. Tidak gelem nggih dodot putih. Soale rumangsa sik dosa ngene ku, senajan to sampean serbanan, jubahan, walakang azabatun serbane nglewer umpamane nggawe koncer ngazabatun niku. Koncer-koncer wonten niku paham paham sampean Kang santri. Penak panjenengan weh kuwi gagah panjenengan kapus penak kuwacane kudu wonten kuwaga sing ndak mungkin wong ki ngapusi ya kula kan nek kapusan ya sampean piye to alhamdulillah rabbil alamin Ramen akhlak iman niku setengah sange budi pangertine para ulama salaf kang santri kasratu khofihim katae ajripun para ulama salaf Mendo kulil apati saking manjinging panca baya pingilmihe mendel ngilmunipun para ulama salaf wa amalihim ngamalipun ulama salaf. Tapi irsadihim ing dalem oleh aweh pituduh mulang ngeten iki lha lumateng umat. Heh, ngati-ngati banget kan. Ndak paham pilih mendel. Pun sampean naon kan sing anu kan. Jaman sokabate udur-uduran sampean naon sing penjelasan. Sampean-sampean mboten kados sak niki. Boten gelem didadekne pangarep. Tapi irsa dia mendam oleh nuduhne para ulama sahab al umata ing umat dilama marang perkara pinemangkono silah kudunya kebagusan tu ukhra lan ngati-ngati banget. Gunakne patokan sing kuat tenan komplit cara Qur'ane kadi kitampe kae. Dadi palatagunana ampun ngantos nyono temen sampean Kang santri ya iki sederek kula santri. Anak ahad dan teman serta ini orang siji minum saya gulam gulungannya ulama salaf iku kana wonten sapa akad yoki buta kodam demen didadekne pengarep ngoten mboten krana ndeneng gelem tandang lek wis eneng tenan napa to lek sane wae monggo eneng tenan pancen tujane krana siar Islam urip ngripe Islam monggo pun kula mendel mboten napa Mboten nenten yogi but pidem demen dadekne pengarep mboten maju piamprin ing dalam perkara minum beri dunya perkara dunya mboten nenten. Bahkan balik ana sapa ahadun salah siji ning para ulama salaf yak terus sengit alfatya ing aweh pitua. Mboten usah kula mboten usah sampun. Sampun cukup Pak anu niku mawon. Baya kula ngendika akat ana Rasulullah teman setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dalem Nabi inal mukti yut yan kulu pima bainallah wa baina ibadi wong aweh pituake tanggung jawab barang kana awake lan antarane Allah besok tanggung jawab aneng akhirate ora sekedar omong ini mboten anal mukti yakulu pima bainallah wa baina ibadi Taman setunung kang aweh pituwa mula nolun sewu sarate enten lato iblis sarat tak kata. Nah, satu bawa anjak ripa min ahli kita biwa sunan wa fikhi mak purungi sama ridi. Pikuli malahu minal kawang idi. Kurang kok rebutan dadi pimpinan dadi hebat. Pangkau wis mangga, pangkau pun pas mangga. Innal mukti yakulu fima bainallah wa baina ibadih. Takut kana teman-teman wonten sinten Abdurrahman bin Abi Laila, Abdurrahman bin Abi Laila rahimallahu. Aku lu ngendika Abdurrahman bin Abi Laila adraktu nemu ingsun nyata wong isina 120 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sahabat jeneng Nabi pamakan namung kondakno minum sang para sahabat 120 sapa mung disun wong kang aweh cerita hadis. Ila wayala tu kejaba demen apa anaka temen sedereke kana ana sedere kapal niku didut pun niku mawon. Mpun kula niku mawon. Udur-uduran lho sampean lho jaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar rebu Sayyidina Umar dipaksa mboten belum akhire tetep Sayyidina Abu Bakar. Mboten purun jaman Khalifah. Kula pauro sidin rebutan dadi pimpinan mboten purun, rebutan awah pituah itu nggih mboten purun. Neng monggo sampun. Neng aja kok salah gunakne. Maka namin do mau bisu di lawayawat tu kejauhan arah anak sampun cukup ni kemauan. Karena tak bau nyukupi sopo aku. Al hadis saya ingin cerita ni ilmu hadis bala muktin. Dah aweh pitua di lawayawat tu kejauhan arah arah sopo akat anak aku teman satu akat tu karena non sopo aku kapau nyukupi sopo aku al patian ni kemauan sing aweh pitua. Betul. Rebutan aweh pituah mboten. Kula didadek ning ngene nek kula sing dadi ngene rebutan. Heh, mboten enten jamane jaman semanten mboten enten sakniki diatone monggo jali kaya ular rebutan nika rontokan roti. Ana rontokan roti ceblok ular ndak karu-karuan. Salat mboten ngoten. Ini lho kasing pentingnya mugung. Dia nak pentingnya tetap iman pun. Kusnul khatimah pun bangga pun. Saman semua Abu Dharin ini saman. Abu Dharin kalau ngisi ngomai belas meja mboten duwe. Niku kinasian paling kinasiannya Rasul adalah para keluargane Rasul. Sedani pun Siti Fatimah. Siti Fatimah mboten kertos disalati kaum mboten kertos dikubur kali si Miko sinten namung Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Dharin, Hasan Husain namung papat iku kan. Moh Siti Fatimah dikubur wong akeh iku saliyane wong papat moh saking bersih Abu Dharin. Dewi lho Abu Dharin, omah sampean kok mboten sampean tumbane meja. Gus jalan jauh ni cara saya rumah kulon itu nembriko eneng lek kulo purun ngamal saya kulo sakit numbas rumah nembriko ni kulo usaha esok ngamal saya buat menolak kulo sakit numbas kulo rumah kulo nembriko ni odi ni ukin nasihat yang sahabat datang kanjeng Rasul dan keluarga Rasul khususipun saya Siti Fatimah Hasan Husain saya dinali nale kau nguburnya ya kong papat yang dulu tu nasihin ni. Tak ni, rebutan ini, rebutan. Nomor siji, nomor loro, nomor tu rebutan. Betul betul. Bahkan Yazid bin Abi Hubeb, wonten Yazid bin Abi Hubeb. Kemuka zaman dantes bang, sing soleh sing ayem. Ya kulo ngendika Abi Hubeb. Pandikane pun Abi Hubeb inna min fitnatil alim iku setengah saking fitnah wong alim pidini dalam agamane wong alim mayakuna yen to napa kalamu omong ahaba luwih kinasian dile marang wong alim masuku tisan katimbang meneng wal istimak lan krungokne dewe men pidhato mau. Nek cara Sayyidina Ali wong akeh omong-omong, wong akeh omongnya tanpa ana gunane wong gendeng. Ida tamang akul mar ikola kalamuhu pastaiken bijununihi ingkana miksaron. Karena wonten sinten Sufyan Tsauri rahimallahu. Ya kula ndika sinten Sufyan Tsauri mansapan apa lamun nangis saking wong apa ngelmu-ngelmune wong rumangsung kok gek didangu Allah limata kuluna mala tafalun anu gek didangu didukane Allah ngono piye ya. Aku titip-titipi ngelmu titik-titik senajan mung sak kalimah rong kalimah lek ndak iso pas aku gunakne lek didangu Allah limata kuluna mala tafalun kaya apa. Wong sing keparingan ngelmu niku malah akeh-akeh nangis ning Allah. Man wong apau kang nangisake wong apa ngelmu ngelmune bahwa tae wong ku al-alimu diarani wong alim. Kala Ta'ala dawuh sinten Allah Ta'ala innal ladzina utul ilma temen setene akeh kang diparing ilmu min qablihi saking sadurunge tumurune Al-Qur'an. Iza yu telatet kala diwacaake ngalih ing atase wong diparing ilmu apa ayat Allah ya kuyung niku ya khiruna lil adqani sujada padha njungkel. Njungkelne sapa wong diparing ilmu lihat kene marang laine. Sujadan kali sujud. Akeh sujude nang Allah. Aku laturaken mbaye salam nang mulang santri salat. Awan bengi namung diulang salat. Laqala Ta'ala dalo tale jatuh tel alaihim tekla den wacake ngale ngatasé kaum kang keparan ngelmu apa ayatur rahman ayate Allah. Kharu sujadan mbagya ahli maca Quran. Ndak akeh nangise, ndak akeh sujute. Niku gambar, ngoten lho. Lek mlebu teng sampean saya awan bengi sampean nangis kaya-kaya pun apa sesuk gek sesuk ditimbali kok gek engko dipanggil ngoten tok. Pangrita pokok slamet, ndak didukani we ndak apa-apa. Ngoten tok menan. Pun bareng Allah selamat ora didukani diapura dosane pun marem pun matur nuwun ih sampung pandika pangdur kang santri watur angen-angen sampean ya akis derek kula napsaka pribadi sampean hal wapi tak ana to saged nuwone sampean biyake ngilmu kah kake ngilmu sampean mestine sampean tiga ingin mungkin nglakoni kalih ken nggini arne Islam bang amali kang amal sampean kama wapi haula kaya dening para ulama-ulama salam am antan hum bimazul ana ta sampean kalih ulama geding adoh kepecat dudu gulungane kuwi aku ya iso ngaji ning dudu gulungane kuwi apa ngoten apa sampean iso usaha kaya priantun ingkang ajeng kala wau mekaten kang santri waksir kula atur ngekehne sampean nal istighfar saking nyuwun ngapura dateng Allah lailan wa naharon dinten lan dalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bamin akhlakim lan iku setengah budi pekertinipun para ulama salaf. Adamul guplati mboten wontenipun lali ngamuharibati iblis. Saking merang iblis watajasusi niti-niti ngala makrifati makahir niki lho. Mpun niti eleke wong. Saman titi rekodayane iblis mpun mung elek tak jumuk saka arah tenganmu ndak kenek tak jumuk arah kiwamu ndak kenek ngisormu ndak kenek dhuwurmu ndak kenek tengahmu terus iblis usahane teng kula sampean. Wa masayidi lan pemburune iblis jarine apa? Apa saka kubudunya demen dadi pengarep apa pun niku jarine renerna tinggi mancing sampean. Saman kudu eling lah ya gurunaka takul lubul ladina kafaru bil bilad mata ongkolil summa ma'bahum jahannam babi samihat. Saman eling nang ndi jaringe iblis apa saman teliti ya nek nek saman niti ya mereka dayane kudu ndi iki kok wadal khalqu tai makhluk umumipun sedaya niki lho kat akbalau teman-teman nglalekake makhluk ayam dinten iki sapa golibunasi umume manungsa sing kantang nglalekne wa ing tuti aksara mampil ardi yudilluk amun manuk sliramu Muhammad ing akeh wong sing bumi kene nasane nang awakmu iya tabiuna ila zanna dek ndak manut kejaba sing dinut apa tunjalan ndak angen-angene akale tinggi nyetir uripe niku akale iya tabiuna ila zanna wa inhum ila yakrusun ndak ana menungso sing kaya mangkono kejaba banget demene karo donya. Hadi pun ngarep-ngarep didemeni wong sampean ampun mantun ngenten ampun ngarep-ngarep wa intuti aksara mampil ardi yudilluka saman cak penertenan mboten gelem adoh melayu garang sing oh alhamdulillah ya aku gak golek dalane mertobat Allah ya qad ahbalau al yaum ghalibun nas umume manungsa sing kathah nglalek niteng sampean kula teng Allah Taala. Teng akhirat kula sampean. Paena iblis mongko temen iblis kamalam yakpal kaya ndak leore ndak lali iblis ana saking kula sampean nang gudho kula sampean. Paya bagi mongko prayoga lanah tumrap kula sampean napa nakpal ampun ngantos lali kula sampean ngandu saking penggodaane riko dayane iblis. Bainahu mongko temen iblis bil mirsad ana ing panggonan minjen niku karisun banget demene sampean dititi mawon wis. Kumetu dalan iki ndak kena tak dalani iki tak dalane iki tak tawurne gara-gara gedang gedang setundun satu karan sampean. Ayo gedang tenggen kula ndak tenggen kula wampek tenggen lurah gara-gara gedang setundun. Bulan balik namung donya dalanipun iblis pun pokoke teng mriku. Alawu kula ati ngatasé tubang tumibane kawula piye ampre wong iki ceblok saka rahmat Allah mlebu bendune Allah pisuk pilah ing dalem oleh bendune Allah reka dayane iblis sampean pun teng mriku. Al hadis apil hadis ketutur wonten ing hadis. Anake bisa teman setune iblis iku ya dong nyelakene iblis ngarsau ing ngarase. Kedaton pun carane wonten pil bakri wonten lautan wayursilu ngetolaken iblis saraya bala tentaranipun wajunu dahu. Wabeh cele. Paugum paling gedhe-gedhene bala tentarane iblis ngindau mung iblis apane mangsilatan derajate augum paling gedhene bala pitatan dinas sing gedhe dhewe kenyoba manungsa sing derajate gedhe nggih diolehne sing gedhe. Sing cilik ya cilik ket mulai setan was-was wudu sampai salat ya. Sampai sama nyang pasar neng dhewe iblis kae bagiamu kae bagiamu setan wolu enten bidayah ning sampean eling sampean sedelok ning sarah bidayah ikhlas rampung napa pandikane kadis bakana pudel Ibnu Niyat wonten sinten Budel bin Niyat rahimallahu yaqulu ndika Budel. Inae bisa teman setune iblis iku ndadho para teko mekole iblis min Ibnu Adam sangka anak putra Adam bidha salatin ing telung perkara. Iblis sak seruh telung perkara saking manungsa kala ngucap iblis laat lubu mindu gawe saku cukup telu iki ae. Ampun wong kanggonan telu iki cilaka wis mesti cilaka. Siji ngujub ijabuhu le ngujub wong ndak iso ngilangi sifat ngujube. Nomor loro rumangsa akeh ngamali apik. Nomor telune lali dosa kang dilakoni ndak rumangsa dosa. Tapi riwayatin beda arba'ain. Siji riwayat papat ngene kuwareken baya tapi papat ziyadatun tambahan asapun kuwareken usahane iblis wau-wau tawi iki papat iku agama paling gedhe-gedhene Pancabaya arek kan arek agama gedhene Pancabaya papat pena salah sata mongko temen setuning telu ngujub rumangsa akeh ngamale lali dosane tansah ucukul nganu saking wong makana wonten sinten Wahab bin Mandar rahimallahu yaqulu ndika Wahab Yakum ikan santri wadiyo sampan atau adu yento nyatru sampan naseto neng setan pionyati dalam ngedeng namun wiridan baru ujian ini itu wadiyo sampan batu tiut tapi manut sampan ing iblis disirin dalam hati sampan sampan manut laku nih perintah iblis dohir sampan itu. Wong sampean pujian kaya-kaya nyuwun ngapura nyuwun didhoherne direksa. Painaman mongko temen setan wong data kang sewengi-wengi sapa ngasian duraka data sewengi-wengi sapa setan-setan le ajili kono areng kang dosa ngurusan dadi bojone. Wong sing dosa niku bojone iblis bojone setan ben dina kumpul. Apa yang mereka kumpul, yang mereka ya kumpul. Yuksarul mar'u ma'aman ahabah dikumpulnya wong wisuk neng akhirate karo wong sing didemeni zaman neng dunyane. Bakot karena Muhammad bin Wasik yang kulun dikau Muhammad bin Wasik kula yaumin saben-saben dino badha suwi sasolat subuh piambe ndonga Allah mo innaka salat poalena ngaduan lana basiron binguyubina mutallingan ala auratina ya rona huwa waqabilu min kaitu lana roh Allah mo pa eshu mina kama astahu mirahmatika wa konat tahu minna kama konat tahu min abwika wa bangit bena mabenahu kama ba'ata benahu wa bena makhfirotik wa jannatika inaka ala kulli syai'in qadir. Denganipun Muhammad bin Wasik saben subuh maca niku Allahumma ya Allah inaka teman jenengan salat tamrintah jenengan wasaaken jenengan perintahe elek jenengan ngalena dhateng kula ngaduane musuh lanang kang madoro dhateng kula. Basiran piyambake saged ningali biyu bina ing cacat kula kelingan kula mutale nganti ngali ngalah aurate nang atase elek kula. Yarona waro sapa musuh kula dhateng kula wa musuh kula bako bilulan pira-pira balane min kae tulan arahu. Saya sekirane kula boten roh mriku. Allahumma ya Allah Pak Ayis mugi-mugi megot panjenengan dumateng musuh kula minasangking asal ngridu dhateng kula kama Ais tahu kados sansaman megotaken panjenengan ing musuh kula mirahmatika saking papalas jenengan wa konat tahu mugi-mugi megotaken panjenengan konata mana konat niku konato maknanipun pegot aisang itu pegotan minah sangking kula kama konato kados asal jenengan megotaken dumanteng musuh panjenengan min Afrika sangking pangapuron jenengan babangit mungkin ngeduhaken panjenengan benan antaran kula benan antaran musuh kula setan kama bangata kados asal panjang ngeduhaken benan antaran musuh kula benan makfirotika antaran pangapuron jenengan wajan natika swargon jenengan inaka ala kulli syai'in qadir. Kula dikerawi nalikanipun Muhammad bin Wasik maca donga niku wau patama salah mongko mendo werna lau dateng Muhammad bin Wasik mara sapa iblis-iblis yaoman piambae unduk-unduk rupa wong makola ngucap iblis lau dateng Muhammad ya Muhammad lata alam hada donga donga niku aja sampean wulangne wong nggih ya kadin marang wong siji mpun sampean wulangne wong. Wana tay kula lau tu mboten badhe bali kula tarudu. Maksudipun teng mriku, mentokne kula lakah dhateng jenengan kula mboten ngetok teng jenengan, bisuken abadan pun kula sanggup mboten nggodho sampean selawase ning donga sampean niku pun sampean wulangne wong. Pakola mongkon jawab lan dhateng iblis sinten Muhammadun Muhammad. Wallahi demi Allah la anau ndak bakal nyegah sapa ingsun ing mulang donga minakadin ta wis aku ndak peduli tetep tak ulangne wong wasna gawe sira iblis antas awakmu masih tasak karepmu tetep tak ulangne wala rawi ing dikerawi lakana Abdul Aziz bin Abi Warad rahimallah ya kula ngendika sinten panjenenganipun Abdul Aziz bin Abi Warad pandikane pun lakot kajatu siti nahujatan wangamil tu amalan kathiroh minal kurubat. Aku haji ping swidak. Hajatu hajing sun siti nah swidak apane hujatan hajiku. Le munggah haji asal ibadah haji ping swidak. Wangamil tu amalan kathiroh ngamalku akeh banget minal kuwis. Uwe cita api akeh wa mazalika tapi ne sartane laku kaji ping suwida aku ngamal api banget pamakasih tu mongkon ndak minti niting sun napsi ing atiku kotun babarisan ilawa jatuh ke jobon nama ing sun nasibah setan kok api tak gila eneng bagian setan sing Allah ta'ala ke titik banget ini lho mindalika saking ibadahku kaya mangkono ku maang suwida tahun janisnya Allah ta'ala sing ikhlas mong titik banget. Muga-muga elekku karo apikku iso nutut wis bojo do kok ngene ngualep sing wah renerna nutut keluputanku ngene wis bejo banget. Nanti didelok tenan barang tak titip apa hasil tu ndak niting so nafsi yang atiku. Kotun babar pisan ala wajah tu namanya so nasib setan dunduman yang setan. Lemulang, les pun mendalika sangke mengkono ngamal. Aku waluh kuat menasi biropi katimbang tak tujuk neneng Allah karo ikhlas wakil ndak ikhlasku. Tuju aku eh nerno neng saliane Allah paya letane duh malah mandaring sun karo jetunge aku diparingi mati kapapan pas-pasan langala ya walali ora madorot nang aku ora manah aku wis matur nuwun lha ampun ora makono ngaten pas-pasan mati ku slamet ndak didukane wis lega banget. Makana subjan sahur wonten subjan sahur Allah ya kulun dika sinten subjan sahur Yakum wadiyo sampan wakopal pikir wadi pekir wainau mongko temen setune wadi pekir wainau mongko temen kelakuan ikulai saurano ikulai setan kede setan apa silakun pedang yukoti lukang mateni perangi bing pedang si Ibn Adam anak Adam masyad dukang lubangan mengkopil pekir dibanding ni wadi pekir pungeling pedang sing kuat setan kanggo godo mana Adam di wedek ni pikir, dan lo sama nulono kudu ngerti rezeki matmum, kang bisa tanggungnya Allah, tidak perlu mikir. Rezeki ni ABC ni kau ditulis kalau wingi, wanten Abdullah bin Abbas, ono gigire wak, sing wanten lebeting laut, ono kumutaning kurmon, tidak iso rezeki ni A dipangan B, rezeki ni B buat sama dodol tiri-tiri, podo, si mandol ni pelumbungan kabeh, apa mana? Tidak mungkin rezeki ini anu dipangan B, tidak mungkin. Itulah rezeki matmum, maksum ditulis oh mahfud mamluk kamu diwene. Lah mahfud ni kan pun sampaian takarup sampaian kali Allah tenanan dan aku tikai hadiah. Wa mayat taki layak dah Allah makrochen wayaku mengkay sulayak nasib. Ini mahfud. Orang perlu diri soalnya nengi kuis kuis pun bela. Alhamdulillah patahnya kuat. Pusakane setan, pedangi setan paling kuat, wong diwedekne pekir. Lianau kan teman satu ning setan, kauloi dako patat kalau wedi sopo wong alfikro yang pekir. Aku datu mandang wong minal batil, langking barang batal, boh punya cara nih ngapusi, tetek bengek, jeng eman-emanan cetil. Pemanaannya kan minal haki saya benaran bayar zakat, saya panunggalan nih bayar utangnya kadang tak gelem. Watakalama omong bilawa kan hawa nafsu wes pokoknya dia oleh duit ni. Omong ngelak-ngelak wong si wazona nyono birobi pangenan suazon kali Allah bingotan ngersulo. Palaki omong kotumi bos apa wong kang dipikir kulasuin kabe elek. Oh jauh dipikir. Wadil kali Allah. Lakukan kanal Imam Musa bin Rohim radhiyallahu anhu yang kulun dika Imam Sapi min ya amillah iku sae nikmate Allah alaih kang diparingne marang api Imam Sapi ngi ani temen setune ingsun maparo ku ndak lumayu ingsun napi kris saking pikir kodhe mbabar pisan dak bahkan al pudel bin niat ya kulun ngendika pudel bin niat niki sampean tulis yang ketu sampean kan santri padha karo kadis nika diwingi ya sopo ya amatu Muhammad ya Fatimah bintu Muhammad angkida angkusakuma minanar kok ini Sophia bibi Muhammad Fatimah anak wadone Muhammad nyelametno awak wong loro saka siksa nerakane Allah aku ndak iso nulungi ini lagmi angkuma minallahi syai'a nih dan sampean tulis ida balang-balang abdu arep bang nasanatan lek wis umur 40 tahun balam yatub ndak gelem mertobat min jamil masih kabeng dosa wa dunubi tegesing dosa masaha mongko busak sapa setan setan biadi klan tangane setan ala jibati ngatasi batuke wakala ngocase pade tu wajahan layap liku ndak bakal bejo kok selawas-lawase lek wis umur 40 kok sampai ndak bertobat dengan Allah tondo-tondo ndak bejo umur patang kula kanjeng kluk Kultung di kawing sun Abdul Wahab Sa'roni wayu ayi dumwataken dalika mangkono dawa apa mahadis rauni tang kadis sinten tobrone Imam Tomar puan kadis marfu asline niki kan nika dawuh ulama asline kadis niki man balagha arba'ina sanah sapa wong umure wis teko 40 taun walam yahlub khairuhu saru ampek ngamal apike ndak iso luweh akeh katimbang amal eleke payadaba mak ado menar jelas wong e manggone neraka. Aman eling-eling aman tulis ning kethu sampean. Lah diparingi panjang umur 40 tahun sampean kudu apik sampean karo elek sampean kudu akeh apik sampean. Niki Rasul dawuh niki. Kadis marfu' niku kadis ingkang didhawuhi Kanjeng Rasul man bala golek maukup niku jenenge sahabat niki marfu' Rasulullah. Umur 40 tahun sampai ngamal apik sampean ndak luweh akeh ndak luweh abot bebote katimbang amal elek sampean. Saman sadar. Saman nggone awak sampean neraka. Ih ora ampun rampung pandikane kadis. Bakana Mujahid rahimallah yakun dika Mujahid lesa ora ana iku ngindi ana ingsun Mujahid apa sen suwi-wiji. Atau kang bisa motong ingsun nduh iblis samarang digire iblis intan nabati nalikaning duraka wang asrati kepleset mislakoni la ilaha illallah padane la ilaha illallah mulak nempun sembrono wayah jumah niku niki lho Kang iblis ku kalae namung kalah la ilaha illallah melayu ndak ana suwiji perkol senjatane pun Imam Mujahid kanggo ngalahne iblis bandingi la ilaha illallah. Oh coba ya pidak ndelik aman luyur golek ampok yuh ngene sih akeh kok wayah pidak sampean roh niki sampean eling niki. Ndak ana senjatane Yai Mujahid kang paling ampuh kanggo ngalahne iblis dibanding la ilaha illallah. Ya anaka kanto mesutune sampean. Idalan tau tak mati sampean ing iblis. Lam ya ta'asan mongko ndak tampa labet apa laknat lidalika ing iblis lidalika sampean ana iblis laknatullah diguyu karo iblis sampean iki yo ngene. Maca Quran sampean laknatullah iblis laknatullah sampean ora apa-apa mempan nek sampean la ilaha illallah. Ayo mempan gelebekan ya mbak ibu wena mayaku lo yang berjalan ngucah sopoy bila anta gue ngelanati bangunan lo kan dilanati ndak apa-apa bahkan nama Muhammad bin saya rahimallah yakun dika Muhammad lesa rana iku iblisa ke iblis apa nek ya apa kaidun reka daya kaidu reka daya audhumu kang luwih gedhe miruk yatil ngabdi dibanding oleh ningaling kawula nasau pribadine ngalah ewane ngungkuli katane takabur kan maksude reka dayane brampan wong ki duwe rumangsa ampuh apik katimbang wong liya niku takabur matine jelas dibendone Allah fainau mongko teng kelakuan idamata teko mati sapa wong ala dalika ing atase mengko sifat gumbede rumangsa apik awake katimbang wong liya mata mati sapa wong ora bute pangarene wong ku sakitun bendu ngale ing atase wong sing gumbede lan yang pau ndak manpangate wong po sen suwi-wiji min amali saking amale apa wae belas gak nang manpangate. Nah karena Habibul ngajami wonten panjenenganipun Habibul Ajami aku lho ndika sapa Habibul Ajami. Tau aku mane lamono jumeneng ne ingsun sapa Allah jawab jala ben upama aku ditimbali Allah didangu Muhammad itene kowe nekan ana marang aku sujud cipek sak jeging uripmu sing dening dumdumaning setan aja. Sing bersih kono ingsun itene nekan ana sira Muhammad niku Habib bisa jidatin wakidatin sujud siji lahaudho kandakno bahagia li nafsi kedwisin nafsumu wa setan kedwisitan biasa jeruning kuwe sujud ngamal lakulu kayak tineng lebuakan ropeng suning surat biar cepat sak sujudan Ki mangga ajan ateng suwe lek iso tak lebone swargaku la kul tumatur ingsun la marang pan ya Rabbi do pangeran kula aji tu mboten manggih kula zalika ngamal kula sing bersih dateng jenengan mboten enten. Ha niku sampeyan bayane ulama kuno ngaten-ngaten niku lho Kang. Mula enten niku pomo bar ngamal astagfirullahalazim. Bar ngamal malah astagfirullahalazim, ndak ngamal malah astagfirullahalazim. Bareng ya astagfirullahalazim. Ndak ngamal dosa. Ngamal kecampuran riyo kacanya teng mriku bareng ngamal soalnya itu krono kecampuran riyo ndak bersih wis rampung napa pandikanipun Hubeb Al-Ajami Patanabah Kang santri kula aturi eling sampean ya iki sederek kula santri-santri lih tinasika dateng pribadi sampean mbayaka wedi sampean antaduna yen kono nyono sampean anake bisa temen setune iblis iku yang kota A pisah pegot angka saking sampean kinataro hari kalane wero santan tawala ibadati ko nuli-nuli mongso santan nomen mpong ibadah iblis ngalih durung-durung karuan bal ungdur balik pelaturi ngangen-ngangen biasa dulu ini ibadah sampan itu bersih tenan nopi bakas kulaturi niti-niti sampan mana di bakas kulal baksi kambe niti-niti walhamdulillah kambe pujukillah kakuan ya Allah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma la'il tawfil umrahuma Rabbi rizqahuma kusnawatima maturuma ya Allah salim lahuma mengkoli balain bidun jawal akhirah wa mengkoli fitnatin wa mengkoli hamen wa mengkoli korubin Jaika ya Allah wa safaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.